Sekarang yang selanjutnya, kaidah kedua untuk isim yang dinasab yaitu maf'ulul mutlak. Kaidah selanjutnya adalah yang kedua, qad yanubu anil maf'ulil mutlaqi ma yadullu alaihi. Wa min dhalik yang alif anna tiya bilafdai kullun aw ba'dun mudhafaini ilal masdar. Kadang-kadang sebagai ganti dari maf'ul mutlak ma yadullu alaihi, apa yang menunjukkan atasnya, atas maf'ul mutlak tersebut. Wa min dalik yang bisa menggantikan daripada naibatan anil maf'ulil mutlak adalah yang pertama ataupun alif anna tiya bilafdoi kullun au ba'dun, hendaklah kita mendatangkan dengan dua lafad kullun dan ba'dun dengan syarat mudofaini ilal masdar. Sekalipun di sana boleh kulun dan ba'dun menggantikan daripada naibatan anil maf'ulil mutlak, tentunya dengan harus ada beberapa syarat, yaitu harus didofahkan ataupun mudof kepada masdar yang muncul bersama fi'ilnya. Sehingga qad yanubu, fa'il daripada yanubu adalah ma yadullu alaih ma fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il yanubu. Sehingga asal daripada kalimat tadi adalah qad yanubu ma yadullu ala maf'ulil mutlak, itu asalnya. Sehingga boleh kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh mu'alif dalam pengertian qad yanubu anil maf'ulil mutlak ma yadullu alaih. Sehingga ma yadullu alai ma fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari fi'il yanubu. Misal ahtarimuhu kullal ihtirami, yang dijadikan sahih kulla maf'ulun mutlak mansubun bil fathah, fanaqul walaysa maf'ulan mutlak walakin naibatan anil maf'ulil mutlak. Kenapa? Karena mulai menyatakan yanubu. Kadang-kadang pengganti daripada maf'ul mutlak apa yang bisa menunjukkan atasnya, atas maf'ul mutlak, dengan cara mendatangkan dua lafad kulun dan ba'dun dalam sebuah kalimat. Kemudian syaratnya lagi kulun dan ba'dun harus dimudofkan kepada masdar yang muncul bersama fi'ilnya. Kita perhatikan kalimat ahtarimuhu. Ahtarimuhu adalah dari fi'il madhi ihtarama. Ihtarama adalah masdarnya ihtiraman. Ihtarama yahtarimu ihtiraman. Kemudian tatkala kita katakan ahtarimuhu kullal ihtiram, kulla bisa dikatakan dia sebagai naibatan anil maf'ulil mutlak, sebagai pengganti daripada maf'ul mutlak apabila dia disandarkan ataupun mudhof kepada masdar, sedangkan di situ ada masdarnya al-ihtiram, maka kulla boleh menempati dia sebagai naibatan anil maf'ulil mutlak walaisa maf'ulan mutlakon. Saya memuliakan dia kullal ihtiram dengan pemuliaan yang benar, itu sungguh saya telah memuliakan dia. Sehingga ahtarimuhu hu fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bi. Kenapa? Karena maf'ul bi, ingat, boleh dari isim yang mabni diantaranya domir. Dan tu ahtarimu adalah fa'il mustatirun wujuban takdiruhu ana. Dan kulla mansub sebagai naibatan anil maf'ulil mutlak al-ihtiram mudhafun ilaih. Contoh yang lainnya fala tamilu kullal maili, itu contoh dalam surat An-Nisa ayat yang 129. Fala tamilu kullal maili, sehingga sayanya di situ kulla naibatan anil maf'ulil mutlak karena muncul bersama fiilnya masdar yang muncul bersama fiilnya. Kemudian atau dengan lafdu ba'dha. Contohnya ataraddadu alaihi ba'dha taraddudi. Apakah kamu ragu? Apakah kamu ragu? Sehingga sayidnya di situ ba'dha maf'ulun mutlakun mansubun bil fathah. Ataraddudi mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Tapi ingat bukan maf'ul mutlak tapi naibatan anil maf'ulil mutlak. Kenapa? Karena ba'dha walaysa masdar daripada taraddud. Yang masdarnya adalah al-i'al at-taraddudi. Taraddada ya taraddadu taraddudan at-taraddud, itulah dia sebagai masdar daripada taraddada. At-taraddadu alaihi ba'dha taraddud. Ataupun contoh yang ba'dha falau taqawwala alaina ba'dhal aqawil. Itu contoh yang kedua daripada ba'dhu. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, halaman 70 dari kitab Mulakhas. Yang ba, annatiya bimuradifil bimuradifil lil masdar. Boleh maf'ul mutlak diganti daripada fi'il, tapi ingat dengan fi'il yang sejenis dengan fi'ilnya. Apa namanya, diganti dengan masdar yang mana masdar tadi semakna ataupun sinonim daripada fi'il tersebut. Seperti kalau umumnya jalasa, fi'ilnya dengan qa'ada. Kenapa? Karena jalasa itu artinya duduk, qa'ada juga artinya duduk. Boleh qa'ada ini bisa sebagai maf'ul mutlak tatkala dengan menggunakan kalimat jalasa. Seperti contohnya jalastu ku'udan. Jalastu ku'udan, ku'udan itu sebagai maf'ul mutlak karena dia itu dengan datang mendatangkan masdar yang mana semana dengan kalimat jalasa. Misal di situ dafa'tuhu hafzan. Hafzan muradifun lil masdar daf'an. Sungguh saya telah membayarnya. Nah, itu yang ba. Sehingga anaknya bimuradifin lil masdar boleh, tidak harus muncul bersama fiilnya yang persis itu tidak. Boleh diganti dengan syarat yang mana masdar tadi adalah maknanya sama dengan fiil yang kita gunakan. Seperti contohnya dahaba pergi, kemudian intolako juga artinya sama-sama perginya. Tatkala ingin dibikin intolako ingin dijadikan sebagai maf'ul mutlak, maka dahaba Muhammadun ila suki intilakon. Tatkala intilakon mansub sebagai maf'ulul mutlak karena dia semakna dengan kalimat dahaba. Itu harus antum perhatikan tatkala ingin memberikan makna yang semisal dengan maf'ulul mutlak tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga jim, anak dia bisifatin lil masdar duna zikril masdar. Yang jim, dengan cara mendatangkan sifatnya masdar duna zikril masdar tanpa menyebutkan masdarnya. Dalam artian nanti dalam sebuah kalimat masdar itu kita buang kemudian muncul dengan sifatnya saja. Tetapi di situ dengan takdir masdar ada pada kalimat tadi. Seperti contoh di situ tatatawwarul hayatu sari'an. Tatatawwarul hayatu sari'an. Ai tatatawwarul hayatu tatawuran sari'an. Sahihnya di situ adalah sari'an. Dia sebagai naibatan anil maf'ulil mutlak dengan cara mendatangkan sebuah sifat pada maf'ul mutlak tadi, tetapi maf'ul mutlak tidak disebutkan dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh lain dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsira. Kalimat wadhkurullaha katsira adalah sebagai naibatan anil maf'ulil mutlak dengan cara mendatangkan sifat daripada maf'ul mutlak tadi, tetapi masdarnya tidak disebutkan. Asal daripada kalimat itu wadzkurullaha dzikron katsira. Sehingga tatkala kalimat tatatawwarul hayatu sarian, sarian di situ adalah dia sebagai naibatan anil maf'ulil mutlak, tetapi ingat dia adalah sebagai jenis daripada apa namanya fungsi maf'ul mutlak itu sendiri. Kemudian sehingga waqad hudifal maf'ulul mutlak tatawuran wa naba anhu sifatuhu sari'an. Maka sungguh telah dibuang maf'ul mutlak yaitu tatawuran dalam contoh tatatawwarul hayatu sari'an wa naba anhu, dan pengganti daripada maf'ul mutlak tadi sifatnya yaitu sari'an. Jadi tatkala antum katakan hafidtu darsa hasanan, kalimat hafidtu darsa hasanan dia adalah bisa dikatakan sebagai naibatan anil maf'ulil mutlak dengan cara mendatangkan sifat daripada masdar yang apa namanya masdar maf'ul mutlak tadi. Wal asl kalimat itu adalah hafidtu darsa hifdhon hasanan. Kemudian dibuang. Sama seperti tadi contoh wadzkurullaha dzikron katsira. Dzikra maf'ulul mutlak kalau kita tadikan ada katsira sebagai na'at daripada maf'ul mutlak dzikra. Tatkala dzikra dibuang, maka pengganti maju katsiran. Dia adalah sebagai naibatan anil maf'ulil mutlak yang mana katsiran adalah sebagai sifat daripada maf'ul mutlak yang dibuang. Wa qad hudifal maf'ulul mutlak, dan telah dibuang maf'ul mutlak, maka sifat itulah yang menggantikan maf'ul mutlak itu sendiri. Itu boleh. Sehingga dikatakan naibatan anil maf'ulil mutlak tatkala tidak ada yang namanya maf'ul mutlaknya. Kemudian wa yu'rabu sari'an naiban anil maf'ulil mutlaki mansubun bil fathah. Dan di i'rab sari'an dalam contoh tatatawwarul hayatu sari'an naiban anil maf'ulil mutlak, dia sebagai pengganti daripada naib sebagai ganti daripada maf'ul mutlaknya. Mansubun bil fathah, yang namanya maf'ul mutlak adalah dinasab dengan fathah. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang dal an-na'tiyah bi ismil isharati qoblal masdar, mendatangkan isim isyarah sebelum masdar. Misalnya akramtuhu dzalikal ikram. Akramtuhu dzalikal ikrama. Akramtuhu, saya memuliakan dia. Kemudian dzalika naibatan anil maf'ulil mutlak. Al ikram badal daripada dzalika. Sehingga di situ dzalika ismu isharatin mabniyun fi mahalli nasbin naibatan anil maf'ulil mutlak. Al ikram badalun. Ikram di situ badal untuk isim isharah yang dinasab dengan fathah. Itu yang dal. Kemudian yang selanjutnya ya ha. An-na'tiya bima yadullu ala adadil masdar, dengan cara mendatangkan apa yang menunjukkan atas bilangan masdar itu sendiri. Seperti qabaltuhu iddata marrat. Iddata adalah menunjukkan bilangan apa namanya marrat, itulah menunjukkan daripada bilangan dalam bentuk masdarnya. Iddata naibun anil maf'ulil mutlak mansubun bil fathah, saya menghadap dia ataupun saya menemui dia beberapa kali. Sehingga di situ iddata sebagai naib anil maf'ulil mutlak yang mana qad yanubu an makanil maf'ulil mutlak, berarti dia nanti sebagai naibatan anil maf'ulil mutlak. Tatkala kita katakan hafidtu darsa hifdhon, maka hifdhon itulah sebagai maf'ulul mutlak, bukan naibatan anil maf'ulil mutlak. Tatkala kita katakan darabtu Muhammadan salasa darabat, kalimat salasa adalah bukan sebagai maf'ul mutlak, tetapi dia adalah naibatan anil maf'ulil mutlak. Kenapa? Karena salasa dia adalah bukan masdar daripada darabat, tetapi darabat. Ingat, dengan harus terpenuhi syarat, sekalipun boleh naibatan anil maf'ulil mutlak dengan syarat yaitu mudhafatan ilal masdar, dia harus dimudhafkan kepada masdar yang sesuai dengan fi'ilnya tadi. Untuk perhatikan kalimat hifzan dan juga kalimat sari'an dan seterusnya, dia naibatan anil maf'ulil mutlak, yang mana nanti maf'ulnya bisa dibuang. Itu beberapa macam yang mana maf'ul mutlak boleh diganti. Yang pertama dengan kulun dan ba'dun, terus kemudian dengan muradifnya, kemudian dengan isim isharah ataupun masdar yang semena dengannya. Kemudian kita lanjutkan qad yuhdafu fi'lul maf'ulil mutlak. Untuk kaidah selanjutnya, qad yuhdafu fi'lul maf'ulil mutlak. Kadang-kadang fi'il maf'ul mutlak itu dibuang. Tatkala kita mengucapkan muncul tidak ada fa'ilnya dan juga tidak ada fi'ilnya, tiba-tiba muncul isim yang mansub. Tatkala muncul isim yang mansub, itulah kita katakan sebagai maf'ulul mutlak, yang mana fi'il dan fa'ilnya dibuang. Tapi nanti tidak semuanya bisa dibuang, harus ada terpenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kapan fi'il dari maf'ul mutlak itu bisa dibuang. Misal syukron, yang sering kita ketahui adalah syukron. Kalimat syukran wa asluha askuruka syukran, saya berterima kasih kepada kamu. Tatkala kita katakan syukran, maka itulah dia dinamakan sebagai maf'ulul mutlak, yang mana fi'il fa'ilnya itu mahdhuf, dibuang, sehingga kita katakan syukran. Kemudian qiyaman wa asluha kumu qiyaman. Qiyaman berdiri, maka aslu adalah kumu qiyaman, berdirilah. Boleh kita praktekkan dengan qiyaman saja, silahkan, tapi ingat dengan takdir kumu qiyaman ataupun akumu qiyaman ataupun yang lainnya. Kemudian contoh selanjutnya, tahiyyatan thayyibatan wa ba'du wa asluha uhayyikum tahiyyatan thayyibatan. Dan asal daripada tahiyyatan thayyibatan, sahihnya di situ adalah tahiyyatan. Tahiyyatan adalah mansub sebagai maf'ulul mutlak, yang mana fi'il daripada maf'ul mutlak tadi dibuang, yang takdirnya uhayyikum tahiyyatan thayyibatan, saya menghormati kamu tahiyyatan thayyibatan, dengan penghormatan yang baik. Itu sahihnya tahiyyatan. Kemudian contoh selanjutnya, anta ibni haqqan. Haqqan maf'ulun mutlakun li fi'lin mahdhufin wa taqdiruhu ahaqqu haqqan. Tatkala kita katakan anta ibni haqqan, berarti takdirnya adalah anta ibni ahakkuhu haqqan, kamu adalah sungguh benar-benar anak saya. Sehingga anta fi mahali rafin sebagai mubtada, ibni marfu tanda rafanya dengan dhammah muqaddarah ala maqabil ya, harakatun lil munasabah, karena sebagai khobar daripada anta haqqan, mansub sebagai maf'ulul mutlak, yang mana fi'ilnya dibuang. Kemudian contoh selanjutnya, hadha rajulun karimun jiddan. Hadha rajulun karimun jiddan. Jiddan maf'ulun mutlakun li fi'lin mahdhufin wa taqdiruhu yajidu jiddan. Yajidu jiddan. Kemudian sebelumnya, untuk sebelum menjawab contoh selanjutnya, di sana ada beberapa catatan yang harus antum perhatikan. Kapan maf'ul mutlak fi'ilnya boleh dibuang? yang pertama adalah apabila dia menunjukkan dari maf'ul mutlak yang mana fungsinya adalah lin nau dan lil adat, itu boleh dibuang. Selama maf'ul mutlak itu menunjukkan lit ta'kid, maka tidak boleh dibuang. Saya ulangi, maf'ul mutlak itu boleh dibuang, fi'ilnya boleh dibuang apabila kalimat itu menunjukkan atas nau dan adat, itu boleh dibuang. Tatkala maf'ul mutlak itu menunjukkan li ta'kid sebagai penguat, maka tidak boleh fi'ilnya dibuang. Kenapa? Karena tidak mungkin penguat itu ada sedangkan yang dikuatkan tidak ada. Ini mustahil. Sehingga tatkala kita katakan hifdan, umpamanya kita katakan hifdan, tiba-tiba orang mengatakan hifdan. Hifdan adalah maf'ul mutlak yang mana fi'ilnya dibuang. Sedangkan hifdan di situ adalah dia berfungsi sebagai penguat. Sedangkan hifdan ini adalah fungsi sebagai penguat. Kemudian maf'ul apa namanya fi'ilnya dibuang. Sekarang penguat ini apa fungsinya? Sedangkan yang dikuatkan tidak, tidak ada. Maka tidak ada faedahnya maf'ul mutlak sebagai penguat, sedangkan yang dikuatkan hilang. Maka qad yuhdafu fi'lul maf'ul mutlak, fi'ilnya maf'ul mutlak itu boleh dibuang apabila maf'ul mutlak itu menunjukkan atas jenis dan bilangan. Akan tetapi kalau maf'ul mutlak itu menunjukkan li ta'kid sebagai penguat, maka tidak boleh dibuang. Kenapa? Karena penguat itu fungsinya adalah untuk menguatkan sesuatu, untuk menguatkan yang dikuatkan. Ternyata yang dikuatkan tidak ada, maka tidak ada faedahnya penguat di situ. Itu harus antum perhatikan. Tatkala kalimat sukron, sukron di situ, askuruka sukron, harus antum tambahi sukron jazilan. Tatkala kalimat sukron, dia adalah sebagai penguat, askuruka sukron, saya sungguh berterima kasih kepada kamu. Sekarang kalimat sukron menguatkan siapa? Sedangkan penguat juga, sedangkan yang dikuatkan tidak ada. Maka kalimat sukron dalam contoh di sini adalah harus ditambah. Kenapa? Karena syarat fi'ilnya maf'ul mutlak itu dibuang apabila menunjukkan atas jenis dan adat. Tetapi tatkala li ta'kid maka tidak boleh dibuang. Lah sukron, kalimat sukron di situ harus antum tambahi dengan nau sukron jazilan. Tatkala antum katakan sukron jazilan, maka sukron tufidu bukan lit ta'kid tapi sebagai linnau. Sukron jazilan, terima kasih yang banyak. Tatkala antum katakan sukron jazilan, maka silahkan fi'ilnya maf'ul mutlak tadi dibuang. Kenapa? Karena sukron jazilan di situ tufidu linnau walaysa lit ta'kid. Naam. Itu catatan dari halaman ke-70. Dari qad yuhdafu maf'ulil mutlak ada catatan. Kemudian contoh selanjutnya hadaral hafla jami'ul amilina wa aidan al mudirul 'amu. Hadaral hafla jami'al amilin, telah hadir di sebuah pesta semua para pekerja ataupun semua karyawan. Wa aidan al-mudirul am, dan juga direktur umum. Sehingga kita irob hadarul hafla, al-hafla mansub sebagai maf'ulun bi. Ingat, kadang-kadang maf'ul bi juga boleh mendahului fa'ilnya, dan ini contohnya. Al-hafla mansub sebagai maf'ul bih yang mendahului fa'ilnya. Jami'u marfu sebagai fa'il dari fi'il hadoro. Al-amilin mudhafun ilai, tanda cirnya dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Wa aidan wawu wawul ataf. Aidan, aidan maf'ulun mutlak li fi'lin mahdufin wa taqdiruhu adu aidan. Tentunya harus ada catatan tadi. Kemudian al-mudir, al-mudiru marfu sebagai ataf, yang mana ma'tufnya adalah jami. Al-am marfu sebagai na'at ataupun sifat daripada al-mudir. Itulah yang dinamakan sebagai na'at hakiki, karena memberikan sifat kepada isim yang sebelumnya secara hakikatnya. Kemudian contoh selanjutnya, yukafa'u an-najihuna wa khususan al-mutafawwikin. Yukafau an-najihuna wa khususan al-mutafawwikina. Khususan maf'ulun mutlak li fi'lin mahdufin takdiruhu akhusu. Wal mutafawwikin maf'ulun bihi mansubun bil ya li'annahu jam'u mudzakkar salim. Kita irob yukafau fi'il mabni majhul. An-najihun marfu sebagai naibul fa'il dari fi'il yang majhul yukafa'u. Tanda rofanya dengan wawul jama'ah karena jama' mudzakkar salim. Wa khususan, khususan mansub sebagai maf'ul mutlak yang mana fi'ilnya dibuang. Al mutafawwikin mansub sebagai maf'ulun bih yang mana fa'il ataupun fi'il fa'il daripada al mutafawwikin mahdhuf yang mana takdirnya adalah akhussu. Sehingga tatkala kita takdirkan ada yukafa'un najikuna wa akhussu khususan al mutafawwikin, telah dicukupi orang-orang ataupun sedang dicukupi orang-orang yang berhasil. Wa khususan al-mutafawwikin, dan khususnya orang-orang yang unggul atau orang-orang yang berprestasi. Dan saya mengkhususkan orang-orang yang berprestasi. Sehingga al-mutafawwikin mansub sebagai maf'ulun bih yang mana fi'il fa'ilnya dibuang akhusu. Kemudian contoh selanjutnya, subhanallah. Subhana maf'ulun mutlakun li fi'lin mahdufin takdiruhu usabbihu wa tasbih maknahu at-tanzihu wa tabri'ah. Wa subhanallahi maknahu ubari'ullaha min su'i bara'atan. Maha suci Allah, subhana itu mansub. Tiba-tiba antum mengucapkan subhana tatkala mendengar ataupun melihat ataupun mendengar suatu perkara yang mana perkara itu adalah lidahsah untuk mengherankan ataupun lita'ajubihi, maka antum katakan subhanallah. Kenapa tiba-tiba mansub enggak subhanallah? Kok kita baca subhana, ternyata di sana ada fi'il yang dibuang yang mana fi'il fa'ilnya mahdhuf usabbihu. Maka cukup kita katakan subhanallah. Usabbihu subhanallah. Nah, itu diantaranya. Kemudian mana subhanallah? Ubari'ullaha min su'i bara'atan. Saya melepaskan ataupun mensucikan Allah dari hal yang jelek. Nah, kemudian subhanallah di sana juga ada digunakan untuk uslub ta'ajub yang mana tidak boleh dikiaskan kepada wazan-wazan yang uslub-uslub dinamakan sebagai uslub ta'ajub. Nanti kita akan belajar tentang masalah uslub ba'dul asalib yang namanya dikatakan uslub ta'ajub untuk menunjukkan satu keheranan. Nah, kemudian kita lanjutkan al-maf'ul li ajli, isim yang dinasab yang selanjutnya adalah al-maf'ul li ajli. Yang tadi sebagai maf'ul mutlak tufidu penguat, yang mana fungsinya imma penguat ataupun lil bayanin naw ataupun lil bayanil adad. Sekarang isim yang nasab selanjutnya adalah maf'ul li ajli. Al-maf'ul li ajlihi ismun mansubun yudkaru ba'dal fi'li li bayani sababihi. Li ajli itu sendiri artinya karena. ay yaqa'u fi jawabi lima hadasal fi'lu. Mafuli adli itu adalah isim yang dinasob yudkaru ba'dal fi'li, yang disebutkan setelah fi'il, libayani sababihi, untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Ay, yaitu yang dimaksud dengan libayani sababihi, ay yaqa'u fi jawab, dia jatuh sebagai jawaban, lima hadasal fi'lu, kenapa terjadi sebuah perbuatan. Itu diantara mafuli adli. Kemudian kita lihat contohnya nanti. Tusarraful mukafa'atu tasji'an lil amilina. Tasji'an maf'ulun li ajlihi mansubun bil fathah. Sehingga artinya piala itu dibagikan karena untuk memberikan semangat lil amilin, terhadap para karyawan ataupun para pekerja. Sehingga tasji'an ini muncul, yang mana isim ini adalah isim yang mansub. Dia muncul, kalimat ini adalah karena muncul bersamanya sebuah fi'il, yang mana fungsinya adalah lisababi lima hadasal fi'lu, sebagai sebab kenapa terjadi sebuah perbuatan. Sehingga untuk mengetahui sebagai maf'ul ajlih mana, kita bisa ambil sebuah pertanyaan. Kenapa piala itu dibagikan? Maka jawaban daripada kenapa itulah nanti dia sebagai maf'ul ajlih. Limada tusarraful mukafa'at wal jawab tasji'an lil amilin. Kenapa piala-piala itu dibagikan? Maka jawabnya lah karena untuk memberikan semangat kepada para pekerja. Itulah dikatakan, sehingga di situ ay yaqau fi jawab. Dia itu jatuh sebagai jawaban lima hadasal fi'lu. Kenapa terjadi sebuah perbuatan demikian? Itu maful li ajli. Itu contoh yang pertama. Sehingga al-mukafa'at marfu sebagai naibul fa'il dari fi'il tusarraf. Tasji'an mansub sebagai maf'ul lil ajli karena li sabab. Dia menunjukkan sebab. Lil amilin. Lil amilin adalah jar wa majrur, tanda jarnya dengan ya karena dia masbuqatan bi hafijar, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian syarat juga ditata di sana, yaitu apa namanya, syarat diantara maf'ulil ajli diantara adalah ayakuna masdaran, dia adalah dari bentuk masdar, tidak boleh yang lainnya, harus masdar. Kemudian yang pertama masdar. Tasji'an adalah dari fi'il sajja yusajji'u tasji'an. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyakuna madhkuran litta'lil. Masdar tadi disebutkan karena dia itu adalah untuk menunjukkan sebab, sebab terjadinya sebuah perbuatan. Ya. Berbeda dengan kalimat hafidtu darsa hifdan. Sekalipun di situ bentuknya hifdan masdar, karena di situ dia tidak menyebutkan untuk lisabab ataupun untuk sebab ataupun untuk litaklil, maka hifdan ini bukan dinamakan sebagai maf'ul mutlak. Bukan sebagai maf'ul li ajli. Kenapa? Karena hifdan dia adalah muncul bersama masdar tatkala bersama fi'il yang semana dengannya. Karena maf'ul ajli itu sendiri artinya adalah isim yang masuk yang disebutkan untuk menjelaskan terjadinya sebuah perbuatan. Yang pertama syaratnya ayakuna masdar. Kemudian yang kedua ayakuna madzkuran litta'lil. Dia disebutkan dalam sebuah kalimat karena untuk sebabnya. Nah, kemudian hadara aliyun ikraman li Muhammadin. Itu sahihnya. Sayyidnya ikraman maf'ulun li ajlihi mansubun bil fathah. Senantiasa ikraman maf'ul li ajli adalah senantiasa dia itu adalah isim yang mufrad, tidak boleh jamak dan juga tidak boleh isim yang musanna. Masdar harus dalam bentuk isim yang mufrad kalau dia sebagai maf'ul li ajli. Seperti contoh hadar aliyun ikraman li muhammadin. Antum bingung tentang mana dalam contoh hadar aliyun ikraman li muhammadin, bingung untuk mencari maf'ul li ajli, tinggal dikasih pertanyaan limada hadar aliyun, jawab ikraman li muhammadin. Kenapa Ali itu datang? Maka jawabannya adalah karena untuk memuliakan Muhammad. Itu untuk mengetahui adakah kalimat tadi maf'uli ajlihnya. Sehingga kalimat hadar aliyun ikraman li muhammadin, Ali itu datang, Ali itu datang ikraman li muhammadin karena untuk memuliakan Muhammad. Sebab kedatangan Ali di situ adalah untuk memuliakan Muhammad. Sehingga disitu dikatakan ya qawfi jawabi lima hadasal fi'lu. Kemudian contoh selanjutnya usamihus sadiqo muhafadatan ala sadaqatihi. Saya berbuat baik kepada teman, ataupun usamihu itu saya bertoleransi, bertoleransi kepada teman muhafadatan ala sadaqatihi karena untuk menjaga persaudaraan, ataupun karena untuk menjaga persaudaraan atau pergaulan, atau menjaga ya pergaulan. Muhafadatan maf'ulun li ajlihi mansubun bil fathah. Sehingga kita irab usamihu, usamihu fi'lul mudhari marfu, penerufannya dengan dhamma karena dia adalah bukan sebagai afal khamsah mujarradan litajarrudi an awamil nawasib wal awamil jawazim, dan fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. As-sadiqa mansub sebagai maf'ulun bi, karena biasanya maf'ul bih jatuh setelah fi'il dan fa'il. Itu qaidah. Tanda nasabnya dengan fathah karena isim yang mufrad as-sadiqun. Kemudian muhafadatan ismun mansub sebagai maf'ul li ajli karena sebab ala sadaqatihi ala harfu jarrin mabniun ala sukuni la mahalla laha minal i'rab. As-sadaqatihi majrurun masbuqatan bi harfi jar. Kemudian untuk mengetahui mana naibu amana maf'ul li ajli daripada kalimat usamihu sadiqa muhafadatan ala sadaqah, tinggal dikasih pertanyaan lima tusamihu as-sadiqa, wal jawab usamihu sadiqa muhafadatan ala sadaqah, atau cukup dengan katakan muhafadatan ala sadaqatihi karena untuk menjaga persaudaraan, ataupun setelah yang lainnya yaj'al dalam surat dalam Al-Qur'an yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iki hadaral maut. Kalimat hadara mansub sebagai maf'ul li ajli. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jari mereka fi adanihim, di telinga-telinga mereka minas sawa'iki, untuk berlindung dari suara petir hadarul maut karena takut mati. Sehingga kalimat hadarul maut adalah mansub sebagai maf'ul li ajli karena takut sebuah kematian. Nah, itu diantara contoh-contoh maf'ul li ajli. Kemudian yang kedua, al aslu fil maf'ul li ajlihi ayyakuna mansuban. Perhatikan semua dari contoh-contoh di atas tadi, kalimat tasji'an, kemudian ikraman, kemudian muhafadatan adalah isim yang mansub. sebagai maf'uli ajli. Sehingga mu'alif menyatakan dalam kaidah selanjutnya, al-aslu, pada asalnya, fil maf'uli li ajlihi, pada maf'uli ajli, ayyakuna mansuban, dia itu adalah isim yang mansub. Itu kaidah asal. Kemudian selanjutnya, wa yajuzu jarruhu bilam, dan maf'uli ajli itu boleh dijar dengan lam. Tapi ingat, lam di situ adalah yang mana tufidu lit-ta'lil, yang mana lam huruf jar, yang mana lam di situ adalah tufidu lit-ta'lil ataupun lisabat. Kenapa? Karena lam di sana huruf jar, ada sekian banyak makna lam sebagai huruf jar. Wahina idin, tatkala demikian, tatkala maf'uli ajlih yang asalnya isim yang dinasab kemudian kemasukan huruf jar, maka setelah maf'uli ajlih tadi kemasukan huruf jar, la yu'rabu maf'ulan li ajlih, tidak di'irab sebagai maf'uli ajlih, bal bahkan yakunul jar wal majrur, dia sebagai jar dan majrur muta'alliqan bima qablaha, berkaitan dengan apa yang sebelumnya. Antum pahami dulu tentang kaidah maf'uli ajli adalah isim yang mansub. Tatkala isim mansub tadi maf'uli ajli dimasuki huruf jar, maka i'rabnya bukan mansub sebagai maf'uli ajli, tetapi jar dan majrur. Kenapa? Karena setiap isim yang dimasuki huruf jar, maka i'rabnya majrur. Begitu juga isim yang mansub, tatkala kemasukan huruf jar, maka bukan mansub lagi, tapi dia adalah jar, bukan maf'ul li ajli. Kita contoh, ambil contoh. Misal, tusarraful mukafa'atu litasji'il amilin. Sahihnya litasji'. Tasji' majrur, bukan maf'ul li ajli. Kenapa? Karena kalimat tasji di sini sudah kemasukan huruf jar, yaitu lam, yang mana dia fungsinya adalah li ta'lil ataupun li sabab. Artinya sama. Piala itu dibagikan li tasji'il al-amilin, karena untuk memuliakan atau untuk memberikan semangat terhadap para pekerja. Sayatnya adalah tasji', kemasukan huruf jar, maka dia bukan maf'uli ajlih tapi jar dan majrur. Begitulah contoh selanjutnya, hadara aliyun li ikrami muhammadin. Saidnya li ikram. Tatkala antum katakan hadara aliyun ikraman li muhammadin, ikraman mansub sebagai maf'uli li ajlih. Tatkala antum katakan hadara aliyun li ikrami muhammadin, maka ikrami bukan maf'uli ajlih yang mansub, tetapi dia jar dan majrur. Sekalipun di situ fidu li ajlih, karena adalah ada huruf jar yang mana fungsinya untuk apa namanya li ta'lil ataupun li sabab. Nah, itu diantara contoh daripada maf'uli ajli. Bisa juga bukan masdar, bukan masdar, tetapi maknanya adalah maf'uli ajli dengan cara dengan memberikan huruf lam tufidu li ta'lil. Seperti contoh jitu ilal haudi lil ma'i. Sahihnya di situ adalah lilma. Di situ tidak ada masdar. Tetapi tufidu li ajli disebabkan karena adanya huruf jar yang mana tufidu li ta'lil ataupun li sabab. Sehingga jitu ilal haudi lilma'i. Saya datang ke telaga lilma karena untuk ambil air. Sehingga tatkala antum katakan jitu ilal haudi lilma, lam di situ adalah lamut ta'lil. Idza kana fukida minal masdar, apabila sebuah kalimat itu tidak ada masdarnya dan antum ingin memberikan makna dia sebagai maf'uli ajli, maka tinggal dikasih lam huruf jar, tetapi ingat lam yang mana fungsinya adalah li ajli ataupun li sabab. Nah, itu diantara maf'uli ajli. Nah, itu diantara maful ajri yaitu selanjutnya. Kemudian al-maful ma, halaman 72. Al-maf'ulul ma'ah ismun mansubun yudkaru ba'da wawin bimakna ma'ah lidalalati alal musahabah. Ingat nanti ada al-maf'ul ma'ah. Wow, di sana ada beberapa macam. Yang pertama wawu ataf, yang kedua wawu hal, yang ketiga wawu ma'ah. Nanti ketiga-tiganya ini ada perbedaan dan ada kesamaan antar ketiganya. Insyaallah akan saya jelaskan. Maful ma'di adalah isim yang dinasab yang disebutkan setelah wawu, yang mana maknanya adalah keberma'ah. Wawu tadi maknanya ma'ah. Lidalalati alal musahabah, wawu di situ adalah menunjukkan atas musahabah, kebersamaan. Kemudian sehingga dalam ibarat yang lain, maful ma'ah adalah sebuah ibarah yang harus terpenuhi tiga syarat. Sehingga maful ma'ah adalah suatu ibarah yang terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, ayyakuna isman, harus ada isimnya. Yang kedua, ayyakuna waqian ba'dal waw adalat alal musahabah. Dia itu adalah isim tadi jatuh setelah wawu, yang mana dia wawu tadi menunjukkan atas kebersamaan. Kemudian yang ketiga, dia itu wawu harus didahului oleh fi'il. Sehingga saya ulangi, maful ma'a adalah suatu ibarah yang harus terkandung tiga syarat. Yang pertama isim, yang kedua wawu, yang mana wawu di situ menunjukkan wawu musahabah. Kemudian yang ketiga, harus ada bersamanya fi'il. Seperti contoh, sirtu wanila, syaitnya di situ adalah anil. Anil dikatakan sebagai maful ma'ah karena terpenuhi syarat. Yang pertama anil isim, kemudian yang kedua ada wawu, yang mana wawu di situ wawu namanya wawu musahabah. Kemudian yang ketiga adalah dia jatuh bersama fi'ilnya, yaitu kalimat sirtu.